وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الشارح رحمه الله وأقول إن بني هاشم لهم فضل بسبب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Berkata asy-syarih Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ketika beliau menyebutkan kepada kita untuk mengenali keutamaan kebaikan Bani Hasyim karena mereka adalah orang-orang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Syekh An-Najmi rahimahullah menyatakan wa aqul dan saya katakan inna Bani Hasyim lahum fadlun, sesungguhnya Bani Hasyim mereka memiliki keutamaan, mereka memiliki kemuliaan yang harus kita kenali, keutamaan dan kemuliaan mereka yang harus kita ketahui bahwa Allah tabaraka wa taala demikian pula rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada mereka. Bisababi qarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab adanya hubungan kekerabatan mereka Bani Hasyim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala li rasulihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada rasulnya. Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Allah menyatakan, "Qul, sampaikanlah wahai Rasul. Ucapkan ini, sampaikan kepada umatmu." Dan pada saat itu adalah musyrikin Quraisy. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah menyampaikan tauhid kepada mereka. Beliau menyampaikannya di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kaumnya, di kalangan Quraisy, termasuk di situ ada Bani Hasyim. Qul, sampaikan wahai Rasul kepada mereka, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak meminta upah dari kalian atas seruan yang aku sampaikan ini. Aku tidak meminta bayaran dari kalian atas dakwah yang aku sampaikan. Tidak meminta harta kalian, tidak meminta hasil dari kebun kalian, tidak pula bahkan meminta untuk dijadikan tokoh, kepala suku yang berkuasa atas kalian. Tidak sama sekali. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Sampaikanlah wahai Rasul, aku tidak meminta bayaran dari kalian atas dakwah yang aku sampaikan ini. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dijelaskan oleh para ahli tafsir tentang kalimat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, illal mawaddata fil qurba, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Demikian pula dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Demikian pula dijelaskan secara ringkas di sini oleh Syekh An-Najmi rahimahullah bahwa kalimat illal mawaddata fil qurba, kecuali adanya kekerabatan, kasih sayang dalam kekeluargaan ini, maknanya adalah kalau seandainya kalian tidak menerima seruanku, tidak menerima dakwah yang aku bawa, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya antara aku dan kalian ada hubungan kekerabatan yang sangat erat. Maka janganlah kalian menyakitiku. Kalau seandainya kalian tidak terima, sudah. Tetapi janganlah kalian lantas menyakitiku, menyakiti keluargaku, memusuhi mereka. Karena itu akan berdampak kerugian bagi kalian sendiri. Dan kalau seandainya kalian menerima seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa antara aku dan kalian ada hubungan keluarga yang sangat erat, dan itu manfaatnya akan kembali kepada kalian sendiri. Tidak meminta bayaran dari mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta bayaran dari mereka. Dan agar mereka mengetahui bahwa posisi beliau adalah bagian dari mereka, dari Quraisy, dari Bani Hashim, Bani Hashim dari Quraisy. Dan kalau seandainya mereka menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hubungan kekeluargaan tadi akan memberikan manfaat yang lebih bagi mereka. Berkata Syekh An-Najmi rahimahullah, bima'na annahu laysa minal ajri. Adapun ucapan ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, illal mawaddata fil qurba, maknanya adalah ini bukan bagian dari upah adanya kekerabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka, tidak lantas kemudian seakan itu bagian keuntungan dari Nabi, keuntungan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan, tetapi justru itu adalah keuntungan bagi mereka. Mereka jika mereka menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab orang-orang yang beriman akan memuliakan mereka karena mereka memiliki hubungan yang dekat, kekerabatan yang erat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang beriman akan memuliakan mereka karena mereka merupakan mukminun. Ditambah lagi, kaum muslimin juga akan memuliakan mereka karena mereka adalah ahlul bait, ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka-mereka yang punya hubungan kekerabatan yang erat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlubu minal ummati an ya'rifu liqarabatihi haqqahum fayahtarimuhum liihtiramihi wa yukrimunahum liikramihi. Faidha kana lil muslimi haqqun 'alal muslim fa inna lil muslimi min bani Hashim al mutamassik bi dinihi haqqul islam wa haqqu qarabatihi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau lebih lanjut rahimahullah, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta dari umat, dari kaum muslimin yang telah beriman dan mengikuti beliau sallallahu ya'rifu liqarabatihi haqqahum, mengenali keutamaan, kemuliaan karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti, jika ini berlaku bagi kita, maka sama seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di awal-awal Islam, menyampaikan tauhid kepada musyrikin Quraisy. Ketika kalian mendengar dakwahku, maka aku tidak meminta upah dari kalian. Dan jika kalian beriman, maka ketahuilah bahwa keluargaku memiliki hak. Keluargaku memiliki keutamaan yang harus kalian kenali. Demikian pula kita pada kondisi sekarang ini. Dakwah yang sampai kepada kita bukan berarti kemudian kita harus membayar upah, membayar pajak kepada Nabi ataupun keluarga Nabi, tidak. Tetapi bahkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam haram untuk menerima zakat. Ahlul bait haram untuk menerima zakat ataupun sedekah. Akan tetapi kita harus memuliakan mereka. Nabi berdakwah tidak meminta upah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta harta dan bayaran, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada umatnya agar mereka mengenali keutamaan, kemuliaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yahtarimunahum liihtiramihi, kaum muslimin bisa memuliakan karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi yang memuliakan mereka. Wa yukrimunahum li ikramihi, dan agar kaum muslimin mengutamakan mereka ahlul bait, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutamakan mereka. Fa idza kana lil muslimi, kalau seandainya seorang muslim, muslim bukan dari kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim secara umum, bahkan dia bukan dari kalangan Arab melainkan dari kalangan ajam, hak itu saja punya hak atas muslim yang lainnya. Misal kita yang hidup di sini bukan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Bani Hashim, bukan dari Bani Muttalib, tetapi antara sesama kita ada hak yang harus kita penuhi. Ada hak saudara, ada hak tetangga, ada hak teman. Sesama muslim harus dipenuhi. Fa inna lil muslimi min Bani Hashim al mutamassik bi dinihi haqqul Islam wa haqqu qarabatihi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya seorang muslim dari Bani Hashim yang mutamassik, yang istiqamah dengan agamanya, dia punya hak dua perkara. Pertama, hakul Islam, hak sesama muslim. Yang kedua, karena dia merupakan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lebih dimuliakan dan diutamakan. Kalau antara muslim dengan muslim yang lainnya, ada punya hak keluarga, orang tua, dia hakul Islam ada, kemudian hakul qarabah, iya. Ketika dia berhadapan dengan seorang muslim yang mutamassik dari ahlul bait, maka lebih lagi ada hakul Islam, ada hakku qarabatihi, dan hakku qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hak bahwa mereka merupakan kerabat Nabi ini harus kita kenali. وكذلك سائر أفخاذ قريش لا سكو بني dari Quraisy, Bani Hashim, Bani Muttalib, itu Ahlul Bait. Lebih umum dari itu, seluruh Afkhad Butun Quraisy, suku Quraisy, kabilah apapun dia, dari bani manapun dia, selama dia masih Quraisy, maka mereka memiliki keutamaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamatu fi Quraisy, ketahuilah sesungguhnya yang berhak menjadi pemimpin, menjadi penguasa adalah dari kalangan Quraisy. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan di Bani Saqifah, Saqifah Bani Sa'idah. Orang-orang muhajirin mereka ingin membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Orang-orang Ansar juga ingin membaiat seseorang dari mereka sebagai pemimpin. Sehingga mereka menyatakan minna amir wa minkum amir. Dari kami ada pemimpin, dari kalian juga ada pemimpin. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala al-imamatu fi Quraisy, ketahuilah bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu dari Quraisy. Selesai sudah. Mereka menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berikan kepada Quraisy. Lantas bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada yang bukan dari kalangan Quraisy saat ini? Ini pembahasannya nanti. Kepemimpinan mereka sah. Namun kita ingin menyebutkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya memberikan keutamaan yang lebih kepada mereka-mereka yang istiqamah dari kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna illa anna Allah lam yukallifna bihubbi man laysa 'ala al-aqidati as-sahihah wa laysa lahu istiqamah 'ala al-islam tujibu hubbahu. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kepada kita untuk mencintai mereka-mereka yang bukan berada di atas akidah yang benar. Ahlul bait menyimpang. Apakah ada? Ada. Sudah kita lewati. Bahkan ahlul bait. Bukan hanya sekedar ahlul bait. Bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman kandung, meninggal di atas kekufuran. Ada yang seperti ini. Seperti Abu Thalib, demikian pula Abu Lahab. Langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat perkembangan begitu pesat dakwah Nabi, begitu banyak yang mengikutinya. Tetapi tetap Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan hidayahnya kepada mereka. Sehingga demikian pula berlaku bagi kita saat ini. Misal dijumpai ada ahlul bait, dia nisbahnya kepada Bani Hashim. Tetapi kemudian tidak berada di atas keistiqamahan. Wal'iyadzubillah, bahkan mungkin melakukan pembatal-pembatal keislaman. Maka lantas kita berlepas diri darinya. Kita tidak dibebani, tidak diwajibkan untuk tetap mencintainya. Ini kan ahlul bait. Ini kan keluarga Nabi. Darah Nabi mengalir padanya. Dia merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus dimuliakan, harus ini dan itu. Padahal munharif, akidahnya sesat, menyimpang dari Islam. Kita tidak dibebani untuk mencintainya. Sebagaimana kita mencintai kaum muslimin yang istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal. Allahu alam bassawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Biiznillah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم